بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masih melanjutkan dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah. Ya, aku beriman pada Allah. Ya, wa bima jaa'a 'anillah, dan apa yang dibawa oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, Mas Bowo baca syarat. Mas Bowo udah baca belum? Belum, ya, taqaddam. Baik, perhatikan. Maka orang yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Allah, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Terus ala muradillahi ay ala ma aradahu Allah jalla wa ala wa la tatadakhalu fi syai'in min umrillah. Baik. Ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah, yaitu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka kita tidak turun campur pada sesuatu sedikit pun dari apa yang diberi oleh Allah dari sisi kita. Kita ikut-ikutan, enggak bisa. Terus al-fasiru tafsiran min indina. Nah, kita enggak boleh mentafsirkan tafsir apa yang dibawa oleh Allah berupa ayatnya. Ya, kita tafsirkan dengan tafsir dari diri kita sendiri, dari kantong sendiri. Terus innama natawaqqafu ala ma jaa'a 'anillahi subhanahu wa ta'ala 'ala muradillahi. Baik, maka kita berhenti ya, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Allah seperti maksud Allah. Nah, itulah sikap kita. Terus falaqulu samallahu jalla wa ala nafsahu bi asma'in awasafa nafsahu bi sifatin fa nahnu nu'minu biha 'ala muradihi subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan Allah menamakan dirinya jalla wa ala dengan nama-nama, dan Allah mensifati dirinya dengan berbagai sifat, maka kita mengimani sesuai dengan apa yang Allah kehendaki subhanahu wa ta'ala. Terus la nu'awwiluha wa la nuharrifuha amma ja'at fa nusbitu lahu as-sam'a wal basara wal hayata wal qudrata wal kalama wal iradata wa sa'ira sifati bi anna huwa alladhi sama wa wasafa nafsahu biha. Baik. Maka kita tidak mentakwil, mentahrif, menyelewengkan, mentakwil, memalingkan ke mana yang lain, menyelewengkan ke mana yang lain, ya. Amma ja'at. Kita tidak mentakwilnya, mentahrifnya dari apa yang datang. Ya, apa yang dibawa oleh Allah dari firman-firman-Nya mengenai ayat-ayat sifat. Maka kita menetapkan untuk Allah as-sama, pendengaran, penglihatan, hayat, kehidupan, sifat kudrah, kemampuan, sifat kalam, berbicara, iradah, kehendak, dan seluruh sifat-sifat. Ya, li'annahu huwallazi samma wa wasafa nafsahu biha. Karena Allah lah yang menamakan dirinya dan mensifati dirinya, ya, dengan hal tersebut sesuai dengan apa yang Allah firmankan kepada kita. Terus kadzalik ba'dal iman billahi wa bima ja'a 'anillahi 'ala muradillah. Demikian pula setelah kita beriman pada Allah dan juga beriman kepada apa yang dibawa oleh Allah, ya, sesuai dengan kehendak Allah, maka kita pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bima jaa'a 'an Rasulillahi min al-ahadithi as-sahihati 'ala murad Rasulillahi. Dan kita juga mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis yang sahih sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nufassiruha bi syai'in yukhalifu murada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ta'wilati wa tahrifati al-batilati. Maka kita tidak mentafsirkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu hal yang menyelisihi maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai takwil, tahrif, penyelewengan yang batil. Ya, semisal mereka mentakwil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah turun. Allah yanzilu ila sama'i dunia, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, itu kehendak Rasulullah. Marah mereka otak-atik, itu yang turun bukan Allah tapi perintah, tapi ampunan, tapi rahmat. Ini otak-atik. Berarti dia tidak mengimani sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu dari mana mereka itu adalah maknanya amru. Ya, maknanya adalah rahmah. Ya, tahu dari mana mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyatakan demikian. Ya, terus. Nusbituha 'ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita menetapkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. Hadza huwa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu bima akhbara wa ijtinabu ma nahaa 'anhu wa zajara. Nah, inilah makna syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah, dan Allah tidak diibadahi ya illa bima syara'a, kecuali dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Terus gantian siapa? Ini Ihsan, mana Ihsan? Nah, perhatikan. Maka orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, lakin la yusaddiquhu, namun tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang beliau kabarkan, berarti dia berdusta atas persaksian dia. Lanjut. Ah, bahkan dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus al-asma'u wa sifatu. Dan perkara paling besar yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu terkait berita tentang nama-nama dan sifat Allah. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berita tentang nama-nama dan sifat Allah. Terus sammallaha bi asma'in. Maka Nabi SAW menamakan Allah dengan berbagai nama. Ya, semisal Nabi SAW menyatakan innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Lihat, perhatikan. Allah SAW diberi nama oleh Rasulullah SAW sebagai at-tayyib. Dan Rasulullah SAW lah yang mensifati Allah dengan berbagai sifat. Sifat turun, nuzul. Ya. Lihat, perhatikan. Sifat ru'yah dan seterusnya. Terus maka kita mengimaninya. Nah, kita membenarkan hal tersebut. Naruddu. Nah, kita tidak menolaknya atau menyanggahnya. Atau kita tidak memalingkan dari apa yang dibawa oleh Rasul sesalam dengan berbagai takwil yang batil. Aksaru fa'il dari dhalla, ya, dengan mentahrif dengan takwil-takwil yang batil, watashkikat dan hal-hal yang membuat orang ragu, watazifat. Tazifat ini saya lupa maknanya apa. Hah? Apa? Pemalsuan. Tazifat. Saya lupa maknanya. Sahih? Hah? Apa? Tazhibat ya. Tazhibat. Ya, berarti mufradnya tazhibah. Tazhib. Ini jamak muannats salim. Tazhib, pemalsuan. Baik. Terus allati dhalla biha aktsarul khalqi. Yang banyak makhluk, banyak orang tersesat karenanya. Terus maka ucapan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, inilah manhaj yang umat Muhammad SAW berjalan di atasnya. Baik, qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa ala hadza daraja salafu wa immatul khalafi. Maka di atas jalan inilah daraja salafu, para salaf berjalan, dan para imam-imam khalaf. Khalaf itu orang-orang yang datang belakangan. Ya. Para imam-imam mutaakhirin berjalan di situ, imam ahli sunnah. Ya. Nah, tafadhal dibaca di sini. Fikri. Al-imanu bima jaa'a an rasulillahi ala muradi rasulillahi daraja alaihi as-salafu wa hum sadru hadhihi al-ummati min as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina wal qurunu al-mufaddalatu lam yatawaqqaf ahadun minhum fi hadha yaqra'una al-Qur'ana wa yarwuna al-ahaditha walam yaqtaridu ala shay'in min hadha madat ala hadha al-quruni al-mufaddalati ma'taradu ala hadhihi al-ayati wa ala hadhihi al-ahadithi wa innama hadatha al-i'tiradu Ba'dan yudhu'il qurun al-mufaddalati hinama ja'a ulama'ul kalami wal falsafati fa'adakhulu fiddini ma'laysa minhu wahakkamu al-qawaida al-mantiqiyata wal-burhana al-aqliyata kama yusammunaha hakkamuha di kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mana lagi? Wa ala hadzal kalam, maka berdasarkan kalam ini, inilah para salaf dan aimatul khalaf berjalan di atasnya, yaitu iman kepada apa yang dibawa oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sesuai dengan kehendak Rasulullah SAW, daraja alaihi salam. Maka salaf berjalan di atasnya, wahum, dan mereka adalah generasi awal dari umat ini, sadru hadil ummah, yaitu generasi awal dari umat ini dari kalangan sahabat tabi'in dan atba' pengikut tabi'in, dan mereka lah disebut qurun mufaddalah, yang Nabi SAW bersabda, khairun nas qarni summan ladina yalunahum summan ladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka tabi'ut tabi'in, kemudian yang setelah mereka lagi atba'ut tabi'in. Ya. Maka qurun mufaddalah, tiga generasi yang utama, lam yatawaqqaf ahadun minhum fi hadha. Tidak ada seorang pun yang tawakuf, yang abstain, yang tidak memiliki keyakinan hal ini seorang pun. Mereka membaca Quran, mereka meriwayatkan hadis, dan mereka tidak menyanggah sedikit pun terkait permasalahan ini. Mereka enggak menyanggah sedikit pun. Ya. Telah berlalu dari generasi yang utama, ma'taradu, tidak ada sedikit pun dikutip mereka menyanggah ya terkait ayat-ayat sifat, wa ala hadhil ahadis maupun hadis-hadis sifat. Ya, namun hadasal i'tiradu, penyanggahan, penentangan ini terjadi itu setelah berakhirnya generasi yang mufaddalah, tiga generasi yang utama. Ketika telah hadir, datang para ulama kalam dan ahli filsafat, mereka menyusupkan, memasukkan ke dalam agama yang bukan bagian darinya. Ya, dan mereka hakkamu al-qawaid al-mantiqiyata wal-barahin al-aqliyah, maka mereka merujuk kepada kaedah-kaedah mantik dan bukti-bukti akal, barahin al-aqliyah, kama yang sebagaimana yang mereka namakan, dan mereka merujuknya di dalam Al-Qur'an ya dan sunnah Rasulullah SAW, atau wahab kamu al-qawaid al-mantiqiyah, mereka malah berhukum ya, mereka malah menetapkan hukum kepada kaidah-kaidah mantik untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Ya. Ya. Terus A'immatul Khalaf dibaca lagi siapa? Ini yang belum baca. Pak Yanto. A'immatul Khalaf manja abada salafi mimman saru ala nahi fa innahum ala hadha madhhabi salafu hadha madhhaba kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu qaimatun min ummati ala haqqi dhahirina la yaduruhum min khadalah man khadalah la yaduruhum man khadalah wala man khalafahu hatta ya'ti amru Allahi tabaraka ta'ala fa yakunu hunaka min al-khalafi man yaqtadi wayasiru ala manhajihi ila an taqum as-sa'ah wala taqlu wala taqlu ardu wala taqlu ardu walillahil hamdu minhum li'annahum yaqumuna binashri hadad-din wa yablughu yuballighuna hadad-din ba'da salafis salih ba'da salafis salih fahum kujatullahi ala khalqihi hadha min hikmatillahi ta'ala anahu yuqimu li hadhihi al-aqidati wa li hadha manhaji salafi min man yatamasaku bihi wa yu'allimuhu linnasi ila antakuma sa'ata sa'atu ila antakuma sa'atu rahmatun rahmatan rahmatan minhu bi'ibadi. Baik, maka a'immatul khalaf, para pemimpin, para imam. Khalaf, khalaf itu ialah manja'a ba'da salaf, yang datang setelah masa salaf. Ya, di antara mereka mimman saru 'ala manhajihim, yang berjalan di atas manhaj mereka. Maka mereka 'ala hadzal madzhab, juga berada di atas madzhab ini. Mereka menempuh madzhab ini. Nabi sallallahu bersabda, senantiasa ada dari kelompok dari umatku yang mereka berada di atas haq zahiri. Mereka menang. Ya, maka orang-orang yang menyelisihi, ya, yang mengganggu mereka, tidak memudaratkan mereka sedikit pun hingga nanti datang perkara Allah tabaraka ta'ala. Maka fa yakunu hunaka minal khalafi man yaqtadi bisalaf, maka nanti akan ada dari kalangan khalaf yang meneladani salaf, mereka berjalan di atas manhaj para salaf sampai tegak hari kiamat kelak. Ya, wala takhlu al ardu walillahil hamd, dan tidaklah kosong bumi dunia ini alhamdulillah minhum, dari mereka, melainkan mereka ada. Ya, setiap masanya pasti ada. Pasti ada. Yaliannahum yaqumuna binashri hadzal din. Karena mereka lah yang menyebarkan agama ini. Wayuballighun, mereka lah yang menyampaikan agama ini ba'da salafis salih, setelah masa salafis salih. Maka mereka lah hujjah Allah kepada para hamba-hambanya. Ini diantara hikmah Allah bahwasanya mereka yang menegakkan akidah ini, ya, dan manhaj salafi ini, hikmatullah annahu yuqimu li hadhil manhaj li hadhil aqidati wa li hadzal manhaji as-salafi man yatamassaku bihi. Itu di antara hikmah Allah bahwasanya orang yang berpegang dengan manhaj salaf itulah yang akan menegakkan akidah, ya, akidah dan akidah ini dan manhaj ini. Wa yu'allimuhu linnas, dan mereka mengajarkannya kepada kaum muslimin, kepada masyarakat sampai hari kiamat kelak. Ini sebagai rahmat dari Allah kepada para hamba-hambanya. Dan timatan kulluhum muttafiqun alal iqrari, ya, wal imrari, semuanya bersepakat untuk mengikrar, menetapkan, wal imrar, dan memberlakukan, artinya membiarkan ayat-ayat sifat diberlakukan saja, ya, wal isbati, dan menetapkan lima warada minas sifati, menetapkan sifat-sifat yang terdapat fi kitabillahi was sunnati rasulih, yang terdapat di Al-Qur'an dan Sunnah, min ghairi ta'arrudin li ta'wilih, tanpa mempertentangkan dengan takwilnya. Sedikit Mas Yanto lagi alal iqrar. Alal iqrar wal imrar, al iqrar biha wa imraruha kama ja'at min ghairi ta'arrudin li ta'wiliha wa tahwiliha, wa innama yumirrunaha kama ja'at 'ala al-qalbi, wa innama yumirrunaha, wa innama Nah, maka ikrar menetapkan, menetapkan hal tersebut, wal imrar memberlakukan, membiarkan nas-nas, ayat-ayat, hadis terkait sifat sebagaimana yang datang keterangan tersebut tanpa mempertentangkan dengan takwil dan tahrif. Ya. Namun mereka memberlakukan innama yumirruna, mereka memberlakukan sebagaimana ayat atau hadis itu datang, ala al-fatihah wa ma'aniha, sesuai dengan lafaz-lafaz dan maknanya. Ya, tidak menentangnya sedikit pun. Inilah jalan salaf dan jalan orang-orang yang berada di atas manhaj mereka itu dari kalangan khalaf dan para imam-imam muda. Imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Antum fardhu baca. Wal iftikhar. Wal iqtifa. Eh baca iqtifa. Al-iqtifa'u bi'asarihi fid-din. Qala Allah Ta'ala wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansarina wallazina tabi'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. Qala 'alaykum bi sunnati wa sunnati. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i. Bi sunnati wa sunnati. Al-iqtifa'u li atharihim, dan mengikuti jejak-jejak mereka dalam agama. Allah Ta'ala berfirman wassabiquna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabau bisa. Ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum wa radwan. Maka Allah meridai mereka dan mereka ridha pada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapat petunjuk setelah. Hada amrun bil iqtifa'i atharihim. Ya, maka inilah perintah, perintah untuk mengikuti jejak-jejak salaf mereka dan berjalan di atas rambu-rambu mereka. Manar, ya. Manar, rambu-rambu itu, manar itu artinya menara. Ya, mana rambu-rambu itu adalah alamat, tanda-tanda yang berada di jalan, yang orang yang saliku, yang sedang menempuh perjalanan, yastadillu biha, akan menjadikan hal tersebut sebagai pegangan petunjuk dalam jalan. Kemudian lihat lagi. Waqad umirna bil biqtifai atharihim, kita diperintahkan untuk mengikuti asar jejak-jejak mereka. Wal ihtida'i bi manarihim, dan meneladani manar mereka. Ya. Rambu-rambu mereka. Lanjut lagi antum tadi. Umirna minal muhdatsati wa dalika bi qauli ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah wa khairul hadiyyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnari hadda haddara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa hudzirna, maka kita ditahdzir, diberi peringatan dari muhdatsat, dari perkara yang baru dalam agama ini, yaitu dengan sabda Nabi, sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah Nabi SAW, ya, dan seburuk-buruk hal ialah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu di neraka. Hakadha haddara an-Nabi SAW. Demikianlah Nabi mentahdir, memberikan peringatan. Tapi perhatikan footnote nomor 5. Waqad umirna, kita diperintahkan untuk meneladani asar mereka dan mengikuti, meneladani apa dengan mana rambu-rambu mereka. Wahudzirna al-muhdasati, kita pun diperingati dari berbagai muhdasat, hal-hal yang baru dalam agama ini. Wa akhbarana annaha dhalalat, dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwasanya hal-hal yang baru itu adalah kesesatan. Ya. Dimas, baca Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bi sunnati sallallahu alaihi wasallam ma thabata anhu min qawlin aw fi'lin aw takririn kullu ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu sunnatun yajib al ahdu bihi bi qawlihi ta'ala wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa bi qawlihi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa bi qawlihi ta'ala man yuti' ar-rasula rasula faqad ata'a Allah ila ghairi dhalika min al-adillati allati ta'muru bi itba'i rasuli ta'muru bi itba'i rasuli wa ta'atihi wal ahdi lima warada anhu wa kadhalika sunnatu khulafa'ihi ar-rasidina wa humul khulafa'ul arba'atu Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliyun radhiyallahu anhu ha'ulai humul khulafa'ur rasiduna alladina umirna amarona dari mana tadi? Al-muradu bi sunnah. Ya. Yang dimaksud dengan sunnah beliau adalah ma sabata anhu, apa yang telah valid, dinyatakan valid dari beliau. Yaitu yang demikian itu dengan ucapan Rasulullah SAW. Itu sebaik-baik perkataan lah kita Allah, seburuk-buruk ucapan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Mana sih? Murad bi sunnah ma sabata anhu min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Yang dimaksud dengan sunnah adalah yang telah valid dari Nabi berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Takrir ini bisa bermakna persetujuan. Sahabat sesalam bertindak, berucap, dibiarkan oleh Nabi sesalam, maka ini namanya disandarkan kepada Nabi, namanya hadis takriri. Takriri ya. Kullu ma warada anhu fa innahu sunnatun, maka setiap yang berasal dari Nabi, yang datang dari Nabi, maka itu sunnah, yajib wal akhdhu bih, yang wajib diambil, dipegang. Berdasarkan firman Allah, apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah. Dan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada sosok Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Ya, dan juga firman Allah, wa may yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia taat pada Allah. Demikian pula dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Mereka adalah para khulafa yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka yang empat orang ini adalah ar-rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang rasyidun. Yang rasyid nanti akan diterangkan di bawah itu maknanya rasyid. Alladzina amarana sallallahu bil akhdhi bi sunnati. Yang Rasulullah SAW merintahkan kita untuk mengambil sunnah mereka. Kenapa? Karena itu maknanya juga sunnah Rasulullah SAW. Wa humul ladzina yuhaqqiquna al-ittiba'a lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, merekalah yang merealisasikan bagaimana penerapan ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid." Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mahdiyyin setelah sepeninggalku. Dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang diadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atin wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Lanjut lagi di Mas sedikit. Allah mensifat, Nabi SAW mensifati mereka dengan rasyidin. Ar-rasyid itu apa sih? Lawan dari al-ghay. Lawan dari al-ghay. Kesesatan. Terus wa huwal huda wa al-ithba'ul haqqi wal ghay wa al-dalalu wal intirafu 'ala al-haqqi. Nah. Ya. Maka ar-rasyidin ini adalah al-huda, mendapat petunjuk, ittiba'ul haqq, mengikuti kebenaran. Terus faqul rasyiduna radhiyallahu anhum thumma wasafakum bi wasfi akhir. Ya, bi wasfin akhar. Baik, al-ghay lawan dari kesesatan dan inhiraf dari kebenaran, maka mereka rasyidun, mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah mensifati mereka dengan sifat yang lainnya. Apa bukan Allah ya? Nabi SAW mensifati mereka dengan sifat yang lainnya. Maka beliau bersabda al-mahdiyin, ya, alladzina hadahumullah, yaitu orang-orang yang Allah berikan hidayah. Ya. Ittiba'il haq, untuk mengikuti kebenaran. Ya. Wa man ittaba'al muhtada faqad ihtada. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia mendapatkan petunjuk. Terus lanjut sekali lagi Mas Mantok. Yani sunnata. Yani sunnata. Sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnata khulafa'i ar-rasulin. Hada yuradu bihi shiddatu tamassuki. Tamassuki. Tamassuki. Tamassuki. Tamassuki bi syai'i. Yuqalu addu alaihi binawad binawajidi idha stabda tamassukuhu tamassukuhu tamassukuhu bihi al-qariqi idha waqa'a wa ma'ahu hablun fa'innahu yatamassukuhu bihadal habli lainan li'alla yagroko yagroko li'alla yagroko fa'idha khasya an yan an yan fa'alat yan falita an yan falita min yadaihi min yadaihi abdun alaihi addu alaihi addu alaihi addu fil madi addu alaihi binawajidihi ya'ni bi fi adrasihi adras graham. Terus innal hirsi ala al-insaki bihadal habli li'annahu sabilun najati fa sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam mislu hadal hablu habli mislu hadal habli alladhi bi yadil fariqi law atlaqahu la halaka. Rohalaka. Nah, addu alaiha, gigitlah. Yani sunnah Rasul. Gigitlah sunnah Rasul Sallam dan sunnah Khulafa Rasyidin. Maka hada yuradu bihi, yang dimaksudkan dengan hal ini adalah syiddatu tamassuk bisyai. Kuatnya berpegang dengan sesuatu hal. Maka dikatakan addu alaihi binawajizi idastadda tamassukuhu bih. Menggigit dengan gerahamnya apabila kuatnya dia berpegang dengan sesuatu hal tadi. Kalau ghoreki, misal orang yang tenggelam, idza waqa'a wa ma'ahu hablun, jika dia ya terjadi memang tenggelam dan dia punya tali, fa innahu yatamassak bihadzal habl, maka dia akan berpegang kuat dengan tali ini, li'alla yaghraqa, supaya dia tidak tenggelam. Fa idza khasiya ayyan falita, jika dia khawatir, wah ini bisa lepas ini talinya tadi, min yadaihi, dari kedua tangannya, adda alaihi bin nawajizihi, maka dia pun menggigit ya tali tadi dengan gerahamnya, yakni bi adrasihi, dengan gigi geraham dia. Kenapa? Minal hirs, karena kuatnya semangat tekad alal imsak untuk berpegang bi hadzal habl, dengan tali ini, li'annahu sabilun najati, karena itulah jalan keselamatan. Maka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti tali yang berada di tangan orang yang tenggelam ini, alladzi biyadil ghariqi law atlaqahu, seandainya melepaskannya lahalaka, maka dia pun akan binasa. Ya, sunnah Rasul kalau kita lepas binasa. Namun kalau kita pegang panas, talqabi dial jamr, seperti orang yang menggenggam bara api, tapi mesti digigit, tapi seperti menggenggam bara api. Ya. Walaupun sekarang ini mungkin keadaan kita lebih mudah dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Eropa. Pakai cadar tangkap. Ya, pakai cadar tangkap. Pakai jubah dicurigai. Boro-boro mau ta'adud. Iya enggak? Ya Pak ya. Saudara-saudara kita di Amerika, di Perancis, boro-boro mau ta'adud. Ya Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Maka sunnah Rasul SAW seperti tali yang berada di tangan orang yang tenggelam. Oh, berikutnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Hati-hati kalian dari perkara yang diadadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena setiap yang diadadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ah, lagi coba kita gimana Mas Manto? Sallallahu alaihi wasallam. Adil muhdatsati jam'u muhdatsatin wa hiya kullu bid'atin ahdatsaha al-mubtadi'ah. Tadi kan kaidahnya tuh domir mutasil bersambung dengan fiil, maka jadi apa? Maful bi isim, setelahnya berarti apa? Fa'il. Al-mubtadi'atu wal bid'atu wal muhdatsati umuri hiya ihdathu syai'in fi din lam yakun minhu. Baik. Ah. Ah, perhatikan. Maka lamma hasa 'ala tamassuk, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, maka beliau melarang dari perbuatan yang muhdatsat. Muhdatsat itu apa sih? Jam'u muhdatsatin, yaitu setiap bid'ah yang ahdatsaha al-mubtadi'u al-mubtadi'atu, setiap bid'ah yang diadakan oleh ahli bid'ah. Ya, maka bid'ah dan muhdatsat, muhdatsatul umur, perkara-perkara yang diadakan, hiya ihdatsu syai'in fid din, itu ada sesuatu dalam agama, lam yakun minhu, yang bukan bagian dari agama. Ya. Nah, terus lanjut di sini. Ah, enggak, coba Raymond. Nah, Abu Irop ini. Eh, Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat, ana senang dengar suara Raymond. Suaranya aja udah kayak ustaz. Hah? Kalau seorang ustaz, ustaz Wahabi. Terus hadhihi ya al-bidu, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan Apa antum tadi hadihi ya? Hadihi ya albid. Enggak jadi ustaz sawahabi. Itu jamak dari bid'ah, bid'ah. Bid'ah. Bid'ah. Nah, terus. Kama qala sallallahu alaihi wasallam man sallallahu amalan laisa alaihi amruna fa huwa rabbun. Masyaallah. Wa fi riwayati riwayatin. Wa fi riwayatin man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rabbun. Masyaallah. Fa am fa umur bihi la tuqbala. Lah, kenapa mansub? La tuqbalu bi ihdasi wa ziyadati. Bal yajibu tamassaku. Nah, al-alnya jangan dikorupsi. Bal yajibu ada al at-tamassuku. Bal yajibu at-tamassuku biha wa nasson, biha nasson wa ruham min ghairi ziyadatin wa la nasson nuqsan. Terus bal kali enggak ada alnya, kiraan enggak ada al kasih al, kiraan ada enggak ada. Ada. Fa kalimatu iyakun kalimatun nahdi nahziru tahdiru kalimatu tahdirin. Taib kalimatu tahdirin. Taib, mana tadi Raymond? Maka inilah bid'ah sebagaimana Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Tertolak, siapa yang mengada-ngada suatu amal yang bukan bagian dari kami maka tertolak. Dalam riwayat yang lain, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, sama. Fa umur din, maka perkara agama ini semua la tuqbalu, tidak diterima dengan tiada apa sesuatu yang diadakan tambahan-tambahan, bahkan wajib berpegang teguh ya dengannya secara nas dan roh. Nasan, kita berpegang dengan teks dan roh, ruhan apa ya, dan komitmen tanpa ada tambahan dan pengurangan. Maka kalimat iyyakum itu kalimat tahdir ya, maknanya apa? Ihdaru, ihdaru. Iyakum, iyakum, iyaka, iyaka, iyaki, iyaki. Nah, kalimat tahdir. Nah, makanya dia isim fi'il amr. Makanya isim setelahnya itu mansub maf'ulun bih. Iyakum wal muhdatsati. Muhdatsati mansub. Ya. Raymond udah baca lagi belum? Fa inna kulla, ayo Raymond. Fa inna kulla muhdatsatun bid'ah. Ya. Enggak jadi Ustaz Wahabi lagi dah. Ayo ulang-ulang. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atin. Ya. Ustaz Mutazilah ini mah. Apa irobnya? Mubtada mansub. Hah? Yang mana? Jadi takdirnya bid'atun kullu muhdatsatin gitu. Itu mubtada khobar. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun khobar inna, mana mubtadanya? Kan masuk amil nawasikh. Hah? Nawasikh mubtada. Terus nih grogi dia, grogi dia. Grogi dia, pura-pura dia. Terus. Hadhihi kalimatun. Hadhihi kulliyatun. Kalimatun. Adi kulliyatun amatun kullu muhdatsatin bid'ini fahiya bid'atun. Masyaallah. Wa laisa hunaka muhdatsatun bid'ini hasanatun. Masyaallah. Au bid'atun bid'ini hasanatun. Masyaallah. Kama yaqulu ahlu dhalali au munkhadi'un. Munkhadi'una bima yakulu bingung. Kenapa mansub yukola? Nah, fi'il mudhari itu marfu ya, sampai nanti masuk amil nasab, amil jazm. Terus bima yukolu in inna hunaka bid'atun hasanatun. Ad-dinu laisa fihi bid'atun. Inna hunaka bid. Mana isim innanya mana? Memangnya boleh hunaka, hunaka dhorob. Memangnya boleh dhorob jadi isim inna. Inna amaman nasi gitu. Inna inna hunaka, maka hunaka ini khobar muqaddam. Bid'atan bid'atan isim inna muakhar. Inna inna indakum zaidan begitu. Inna indakum zaidan. Inna indakum zaidan. Inna zaidan indakum kayak begitu. Bid'atan hasanatan. Terus inna hunaka bid'atan hasanatan. Ad-dinu laisa fihi bid'atan hasanatan. Ad-dinu mubtada. Laisa temannya kana. Fi'il madhi naqis. Fihi jar majrur sebagai khobarnya. Bid'ah isimnya. Isim dari laisa. Ayo Raymond, benerin. Ad-dinu laisa fihi bid'atun hasanatun abadan. Nah, Masya Allah. Ini materinya materi Wahabi. Nah, tapi enggak jadi Ustaz Wahabi lah. Aduh, belum, belum. Insya Allah, Raymond. Mana tadi ya? Maka setiap yang diadakanlah bid'ah. Inilah kuliah, kuliah itu kaidah. Ya. Inilah kuliahun amatun, kaidah yang umum. Maka setiap yang diadakan dalam agama, maka dia adalah bid'ah. Maka tidak ada yang namanya muhdatsah yang dalam din yang hasanah. Sesuatu yang diadakan dalam agama ini yang baik atau bid'ah dalam agama ini yang baik sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang sesat atau para penipu. Ya. Bima yuqal, dengan apa yang dikatakan, sesungguhnya ada bid'ah hasanah. Ya, agama ini ya, di dalam agama ini apa laisa fihi bid'atun hasanatun abada. Tidak ada dalam agama ini bid'ah hasanah selama-lamanya. Nah, berikutnya Zaki. Baru 8 halaman antum udah mondar-mandir isi. Masih lama. Minal mana huruf sa-nya? Hal hada min muhaddatin. Muhaddatin penentangan. Muhaddatin. Sallallahu alaihi wasallam. Hadal haditsu aslun azimun yaruddu ala kulli mubtadi'in yuhassinu al-bid'a lin-nasi yaqulu innahu khayrun wa innaha fiha ajrun wa biha nashid tanshid asid tanshidun ala al-ibadati wa fiha tayyib. Masyaallah, dari mana Zaki baca tadi? Ya, Nabi SAW bersabda, setiap yang diadakanlah bid'ah, setiap bid'ah ada sesat. Dia malah mengatakan, wadah kok bid'ah hasanah? Ya ruddu ala Rasulullah SAW. Berarti orang ini membantah Rasul SAW. Ya Allah. Rasul menyatakan, setiap yang diadakan bid'ah, setiap bid'ah ada sesat. Dia malah menyatakan, hunaka bid'ahun hasanatun. Wadah kok bid'ah hasanah? Mahiyad bidolalatin. Enggak sesat kok. Mahnya mana Nabi ya? Maka hada minal muhaddati. Maka inilah termasuk diantara penentangan terhadap Rasulullah SAW. Maka tidak ada sedikit pun dalam agama ini bid'ah hasanah selama-lamanya. Maka setiap bid'ah yang diadakan setiap bid'ah adalah dolalun, kesesatan. Maka hadis ini adalah aslun adimun, ya, pokok yang azim, ya landasan yang besar, yang yarudu ala kulli mubtadi'in, yang membantah bagi setiap ahli bid'ah, yang mereka yuhassinal bid'ah, yang mereka mentahsin bid'ah, menyatakan ada bid'ah hasanah. Ya, bagi masyarakat, bagi kaum muslimin, mereka menyatakan, oh enggak kok ada kebaikan, ada pahala di dalam bid'ah tadi. Wapiha di dalam bid'ah tadi ada tansyid. Tansyid itu menyemangati. Ya, ada penyemangat untuk ibadah, wafiha wafiha, dan di dalamnya ada begini begini begitu. Pak Anwar, sepedol Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah Ta'ala. Taqulu al-bid'u laisa bid'u. Wah, ini kena dari Remon ini. Nah, makanya tuh sebelah Remon kan. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum liman yukhalil. Nah. Tuh kena agama temannya. Irob temannya yang nyerempet kan. Baik, Pak, lanjut al-bid'. Kulluha dolaratun wa kulluha syarrun wa kulluha mardudatun ala ashabiha kafana ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi al-khairu wal kifayat wal kifayatu. Saya mau tanya di sini siapa? Remon kafana ma, ma-nya itu irobnya sebagai apa, Remon? Kais. Kafa nama, namanya itu irabnya sebagai apa, Kais? Hah? Ma mausul. Bi mahal? Mahali rokin. Sebagai? Apa, Remon? Sebagai apa, Remon? Hah? Sebagai fa'ilah santa. Masya Allah. Ya. Taib. Terus. Yaqulu Allahu jalla wa ala al-yawma akmaltu lakum dinakum ma tuwfiya ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam illa waqad akmala Allahu bihi ad-din fa man jaa yuridu an yuhdisa ziyadatan Ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yattaimu rabbahu bil kadibi. Masya Allah. Yaqulu Allahu al-yawma akmaltu lakum dinakum fa yudifu ila dini syai'an min indihi. Hada mukadibun billahi Irobnya benar semua ini, Pak. Mantap ini irobnya. Udah ngukir di rumah, Pak. Masya Allah. Hah? Jadi terus Rasulullah katabaha walam yubayyin ha di ummati. Masya Allah. Ya. Di sono di Mabes ada kajian nahwu, Pak. Enggak ada murojaah. Enggak ada. Boleh tuh dibikin. Antum ustadznya. Hah? Oh iya. Nah, sorok, ha? Masukin YouTube. Masya Allah. Mana tadi ya? Pak Anwar ya? Naqul, kita katakan al-bid'ah laisa fiha khairun. Bid'ah, enggak ada kebaikannya di dalam bid'ah itu sedikit pun. Laisa fiha ajrun, enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya. Kulluha dolalatun, semuanya sesat. Kulluha syarrun, semuanya jelek. Kulluha mardudatun, semua tertolak ala ashabiha. Pelakunya tertolak. Kafana maja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. cukup bagi kita apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fihil khairu wal kifayatu. Di dalam apa yang dibawa oleh Rasul itu sudah mencukupi. Sudah di dalamnya terdapat kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Untuk kalian. Matufiya ar-Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak ada diwafati. Tidaklah diwafatkan oleh Allah. Illa waqad akmalallahu bihid dina. Melainkan Allah telah menyempurnakan agama ini. Maka faman ja'a yuridu ayuhdisa ziyadatan ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang dia hadir datang kemudian dia ingin membuat-buat tambahan dalam agama ini setelah meninggal Rasul sallallahu, fa innahu yattahimu rabbahu bil kadhibi, berarti dia telah menuduh ittahama yattahimu. Kalau dalam ilmu hadis muttaham bil kadhib, tertuduh sebagai pendusta. Maka berarti menuduh Allah telah berdusta. Allah berfirman sudah menyempurnakan agama. Dia bilang belum sempurna. Oh. Maulid kagak ada. Kenduri kematian 7, 10, berapa lagi? 40. Banyak amat 100, enggak ada di masa Rasul, kurang. Perayaan Isra Miraj enggak ada. Milad, ya, ulang tahun jadi milad. Milad enggak ada. Kalaupun mereka ya tadi yang kayak tadi itu ya, pakai ayat-ayat yang mana? Yang mutasyabihat. Maulid apa dalilnya? Cok gali cok, pokoknya cocok. Nah, hadis puasa Senin Kamis. Kenapa Rasul puasa Senin? Fi wulid wa fihi unzila alayya. Mudah itu kan, pada saat itu aku dilahirkan, hari itu diturunkan wahyu kepadaku. Kalau mau berdalil dengan ini, ya puasa Senin Kemis, bukan maulid. Apalagi gembongnya itu sudah ngaku maulid itu pertama kali dibuat oleh Syiah, kau Bani Fatimiyah di tahun 300-an Hijriah. Mana ada Imam Madzhab bermaulid? Tapi barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fayudifu ila dini syai'an min indih. Malah dia menyusupi sesuatu dari agama ini, dari untuk agama ini dari kantong dia sendiri. Maka hadza mukadzibun lillah, ini mendustakan Allah. Ya, setelah menuduh Allah berdusta, enggak cukup, berarti konsekuensi ini lawazim ya. Bukan maknanya dia ketika bikin bid'ah, maknanya dia memang sengaja menuduh Allah berdusta. Menuduh Rasulullah SAW berdusta. Enggak, lawazim. Ya. Lazimul qaul laisa bil qaul. Walaupun konsekuensi ini hanya konsekuensi, walaupun kenyataannya mereka enggak begitu. Cuman konsekuensinya. Paham ya? Konsekuensinya. Jangan zalim juga. Nanti antum ya nuduh ke Ashabul Maulid itu loh, itu para penuduh Allah berdusta. Subhanallah. Enggak kayak gitu ya. Ini ada Edward ya, enggak ngelihat Anda dari tadi. Di balik tembok sih. Hah? Dimulai tembok sih Edward sendiri ngumpet dia baru kelihatan ya, atau dia menuduh Rasulullah SAW bil kitman ya, kitman menyembunyikan ilmu ya, padahal Rasul sudah menyatakan, apakah aku sudah menyampaikan ya, qad balaghta ya Rasulullah, kau sudah menyampaikan, Allah masyhad ya, saksikanlah ya. Dan juga kata Imam Malik ya, man ibtada bid'atan wa yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah dan dia menganggapnya itu baik, berarti dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Padahal Rasulullah al-Amin. Nah, berarti dia mengkhianati. Ini bid'ah yang disepakati. Bukan bid'ah yang dipersisikan. Ya. Kayak Syekh Albani menganggap bersedekap setelah rukuk i'tidal ketika bersedekap ketika i'tidal bid'ah. Syekh bin Baz mengatakan sunnah. Ya, para ulama yang lain enggak ada yang mengatakan bid'ah. Jangan itu antum katakan. Ya. Ini bid'ah yang disepakati. Bukan bid'ah yang para ulama enggak ada kesepakatan di situ. Paham antum di sini? Baik. Ya. Maka ya, kenduri kematian, enggak ada Imam Madzhab yang kenduri kematian, tahlilan gitu, enggak ada. Imam Syafi'i ya, ya wafat, murid-muridnya tahlilan muzanni gitu, Oh, la ilaha illallah, nah, ada kayak gitu. Nah, ini jelas ini bid'ah. Enggak usah ragu ini ngomong ini bid'ah. Mana lagi tadi? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan perkara ini allati yaraha hadzal mubtadi, yang dianggap oleh si ahli bid'ah tadi. Dan Rasul kata maha, Rasul menyembunyikannya. Ya, walam yubayyin hadi ummati, dan Rasul tidak menyampaikannya kepada umat. Wah, berkata ini sudah masuk ke sudah pas 10 halamannya. Hah? Dari halaman berapa sih? 45. Kalau 5 lembar ya 10 halaman. Enggak apa-apa. Satu lagi. Masih banyak. Masih setengah dua kurang. Apa antum? Hah? Mau kuli? Oh, ya tepat dong. Ya. Udah makan siang belum? Belum. Belum. Yang jawab dia. Isi hati yang paling dalam itu. Ya, qala Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ah, ini masyaallah. Ya. Ittabi'u, ikut sajalah. Ikut sunnah aja udah. Wa la tabtadi'u, jangan bikin bid'ah. Faqad kufitum, maka kalian sudah dicukupi dengan sunnah tadi. Ya. Ha. Sama Edward. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akbar, ini mudhaf. Wa iyyakum wa muhdatsati al-umuri thumma qala radiyallahu anhu faqad kufitum ay kufitum al-awlinatu la taqtajuna ila ziyadatin wa ila takallumin yakfikum an ta'malu bima ja'a fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma qalahu sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wajibu al-iktidau bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa tabidai aydan bi sahabati rasulillahi alladzina hum talamidu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha wahidun min akbarihim wa adabihim yusina bi hadhihi wasiyati al-azimati. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Lam yabqa. Kan hadaf harfu illah. Harfu illahnya apa? Baqiya yabqa, bukan baqiya yabqi. Terus lam yabqa li ahadin fa'ilnya majalun bi annahum yazidu wa yanqusu wa yahtarimu linnasi umuran yazunnu annaha khairun wa annaha tuqar qorimu ilallahi. Ini baru 10 halaman lebih nih. Baru kita nyampe apa batas minimal. Hah? Kalau kurang enggak bakal selesai. Tapi nanti kita naikin ya SKS-nya. Mulai pekan depan minimal jangan 10 ya. 12. Kalau 10 itu nanggung ya. Masih ada yang belum baca. Mulai pekan depan 12. Kalau belum 12 halaman belum selesai. Insyaallah. Nah, kenapa Mustafa? Enggak terima antum. Biar cepat selesai antum ya. Selesai. Buku yang lain nungguin banyak ya. Emangnya mau seumur hidup baca ini aja? Banyak buku yang lain. Ya, semakin banyak baca, semakin ya, banyak ma'rifat, ya. Terus juga semakin biasa baca, semakin banyak kenal kosakata juga kan. Ya, Abdullah bin Mas'ud, beliau minas sabiqin, beliau adalah dari kalangan orang-orang terdahulu, ya, awal-awalin yang duluan, yang muhajir, dari kalangan muhajirin. Beliau adalah kibar sahabah, bukan sigor sahabah. Dan walaupun nama beliau Abdullah, beliau enggak masuk ke dalam cakupan abadilah yang sigor sahabah. Abadilah yang sigor sahabah itu yang Abdullah, abadilah mafail, ya, wazat, apa, sigor bental jumuh dari Abdullah. Siapa aja itu? Hah? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin As. Satu lagi Abdullah. Hah? Abadilah ini aja ya. Abdullah bin Umar bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Nah. Baik. Kalau Abdullah bin Mas'ud kibar. Kibar sahabat, bukan sigor, ya. Ada kibar, ada sigor ya. Ini perlu diperhatikan. Mana berikutnya? Yamtazu bil ilm, beliau dikenal dengan ilmu, wara, ibadah. Beliau meneladani Rasulullah SAW. Beliau diantara ulama kibar, akbari ulama sahabat, ulama kibar sahabat, dan ahli fuqaha dan faqih, ahli fikih sahabat. Beliau berkata ittabi'u, maksudnya apa? Ikutilah apa yang dibawa oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini seperti firman Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Wala tabtadi'u, jangan kalian bikin bid'ah, ya. Maka beliau melarang dari berbuat bid'ah. Naha anil bid'ah, naha anil ibtida'. Bahwa yutabikun, maka ini selaras aidan juga dengan qawla ar-rasuli, dengan sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin alam hadin wa iyakum wa muhdatsatil umur. Ini selaras. Faqad kufitum, maka sungguh kalian telah dicukupkan. Kufitum, maka kalian dicukupkan dari beban. Maka kalian tidak butuh lagi kepada tambahan, kepada takalluf, ya. Maksa pembebanan juga jadi maksa, ya. Itu sudah cukup bagi kalian, anta amalu bima ja'a fi kitabillah. Kalian mengamalkan apa yang terdapat di Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka yang wajib adalah meneladani Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Meneladani juga sahabat Rasulullah SAW, yang mereka lah murid-murid Rasulullah SAW. Fahada wahidun min akabirihim. Maka ini beliau adalah salah satu dari kibarnya sahabat. Dan yang paling afdal dari kalangan sahabat, yusina. Beliau mewasiatkan kepada kita dengan wasiat yang agung ini. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Itu nasihatnya. Ikutilah, ittiba aja udah ikut sunnah, jangan mengada-ngada, kalian sudah dicukupkan. Malam ya qul ya hadin majalun. Maka tidak ada peluang bagi siapapun ya dia untuk menambah, mengurangi agama ini. Wa yaqtari'u linnasi umuran. Dan dia mengada-ngadakan berbagai perkara bagi kaum muslimin yang dia dalam agama ini, yang dia sangka itulah kebaikan, atau dia sangka itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, cukup deh ya. Kita udah 1:30. Kita akhiri. Ya, besok pagi subuh kajian arad ala manitaba ghair madzahib al arba'ah biasa jam 8-nya kita apa? Al-wajiz. Kemudian lanjut lagi apa? Takjilun nada pada maghrib ahadnya. Al-Mulakhas pada Isya sebelum salam seperti biasa. Ya. Ahad depan daurah dari kitab Silsilah Rasail, ya. Kitabnya Nawakidul Islam aja deh ya. Hah? Besok ini tanggal 1, berarti pekan ke-1. Pekan kedua tanggal 8. Gitu. Ya. Baik, subhanallah wa bihamdih, syadallah ila nata, astagfirullah.